عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita rutin di waktu pagi, dan kita masih membahas tentang aturan hibah, atiyah, dan wasiat dari kitab Manhajus Salikin. Penulis rahimahullah mengatakan, "Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hadiyata wa yuthibu 'alaiha." Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah, dan itu bagian dari kemuliaan sifat beliau. Bahkan beliau pernah mengatakan, andaikan beliau mendapatkan hadiah berupa al-qira'. Al-qira' itu adalah bagian kaki kambing yang tidak ada dagingnya. Ada dagingnya tapi sangat sedikit. Yaitu bagian bawah dari kaki kambing. Andaikan ada orang yang memberikan aku hadiah berupa qira', maka aku akan tetap menerimanya. Yaitu bagian tengkleng. Ya. Wa yuthibu 'alaiha, dan beliau sallallahu alaihi wasallam yuthibu 'alaiha. Memberikan balasan terhadap hadiah itu. Sehingga beliau menerima hadiah dan memberikan balasan terhadap hadiah itu. Selanjutnya beliau mengatakan, walil abi ayatamallaka min mali waladihi ma syaa ma lam yadurruhu aw yu'tihi liwaladin akhar aw yakunu bi maradi mauti ahadihima li haditsin anta wa maluka li abika. Dan bagi seorang ayah, dia berhak untuk mengambil harta anaknya masya'ah sesuai yang dia kehendaki. Malam yadurrahu, selama tidak membahayakan bagi anak. Au yu'tihi liwaladin akhar, atau diberikan kepada anak yang lain. Au yakunu bimaradi mauti ahadihima, atau dalam kondisi ketika salah satunya sedang sakit yang mengantarkan kepada kematian. Berdasarkan hadis, anta wa maluka li abika, sesungguhnya dirimu dan hartamu itu milik bapakmu. Selanjutnya, poin berikutnya beliau mengatakan, wa'an ibni Umar marfu'an, dan diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu secara marfu'. Ma haqqum ri'im muslimin lahu syai'un yuridu ayyu siyafihi yabitu laylataini illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu. Muttafaqun alaih. Tidak layak bagi seorang muslim yang dia berkeinginan untuk mewasiatkan sesuatu, yabitu laylataini, dia biarkan selama dua malam, illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu, kecuali wasiatnya telah tertulis dan dia jaga di sisinya. Wa fil hadithi, dan disebutkan dalam hadis, innallaha qad a'ta kulladhi haqqin haqqah fala wasiyata liwarithin, sesungguhnya Allah telah memberikan jatah kepada masing-masing orang yang memiliki jatah, fala wasiyata liwarithin, karena itu tidak ada wasiat bagi ahli waris. Rawahu ahlu sunan. Wa fil lafdhin illa ayyasha'a alwarasah, kecuali jika diizinkan oleh para ahli waris. Baik. Ini beberapa ketentuan tambahan terkait masalah hadiah dan hibah yang disampaikan oleh penulis, dan beliau juga menyampaikan tentang masalah wasiat. Beliau rahimahullah menyebutkan bahwa bagian dari akhlak yang mulia adalah tidak menolak hadiah dan berusaha untuk memberikan balasan. Sehingga ketika ada orang yang mau memberikan hadiah kepada kita, maka dianjurkan bagi kita untuk menerimanya. Dan di saat yang sama, kita juga dianjurkan untuk memberikan balasan terhadap hadiah itu. Bentuk balasan terhadap hadiah, nah, dia bisa dengan cara memberikan hadiah yang semisal, atau minimal adalah dengan mengucapkan jazakumullahu khairan. Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik bagi Anda. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Man suni'a ilaihi ma'rufan fakafi'uhu." Barang siapa yang mendapatkan kebaikan dari orang lain, fakafi'uhu, maka hendaknya dia membalasnya. Dalam riwayat yang lain, jika tidak ada sesuatu yang bisa dia berikan sebagai balasan, falyakul jazakallahu khairan, maka ucapkanlah jazakallahu khairan. Dan kalimat teks yang disebutkan dalam dalil, kalimatnya adalah jazakallahu khairan. Sehingga kita ikuti sebagaimana teks, meskipun diperbolehkan dengan menggunakan kalimat yang lain. Boleh enggak misalnya dikasih kalimat jazakallahu alfa jaza? Semoga Allah memberikan balasan kepada Anda 1000 balasan. Boleh, tapi itu justru membatasi. Syekh bin Baz rahimahullah pernah mendapatkan ucapan seperti itu, jazakallahu alfa jaza. Lalu beliau mengatakan, jangan ucapan kayak gini. Terus yang gimana? Jazakallahu khairan itu lebih baik. Karena kalau Anda mengatakan jazakallahu alfa jaza, semoga Allah memberikan balasan 1000 kali, itu berarti masih ada batasan. Masih ada batasan jumlah. Tapi kalau jazakallahu khairan, tanpa batasan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha kaya, dia mampu untuk memberikan, dia kuasa untuk memberikan balasan kepada hambanya tanpa batas. Dan ketika balasan itu tanpa batas, Allah subhanahu wa ta'ala bisa jadi akan memberikan jauh lebih banyak. Sehingga nggak pakai angka 1000, 1 juta. Bisa jadi tanpa batas. Nah, demikian pula dengan kalimat jazakallahu khairan, berarti kita hakikatnya sedang bertawakal kepada Allah. Bertawakal kepada Allah Azza wa Jal untuk membalas jasa baik orang ini. Karena kita tidak bisa membalasnya. Sehingga ini bukan doa yang ringan, tapi ini doa yang Masya Allah luar biasa. Ketika kita mengucapkan jazakallahu khairan, itu maknanya adalah aku bertawakal kepada Allah. Aku gak bisa memberikan balasan apapun kepada Anda yang telah berbuat baik kepadaku. Maka sebagai bentuk rasa terima kasih, aku bertawakal kepada Allah dan aku memohon semoga Allah sendiri yang akan balas. Dengan balasan yang lebih baik. Jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan balasan kepada Anda yang lebih baik. Dan jangan dikasih batasan ya. Jazakallahu khairan, jangan dikasih batasan. Yang lebih baik itu sifatnya umum dan Allah subhanahu wa ta'ala bisa memberikan balasan yang lebih baik dari apa yang telah Allah berikan kepada hambanya. Atau dari apa yang diberikan hamba ini kepada saudaranya. Dan lebih baik itu tanpa batas. Tayyib. Selanjutnya, beliau membahas tentang hibah dari bapak kepada anak. Dan bapak punya hak untuk mengambil harta dari anak. Walil abi ayatamallaka min mali waladihi masya'a. Bapak punya hak untuk memiliki harta dari anaknya masya'a, sesuai yang dia kehendaki. Sehingga bapak boleh mengambil harta anaknya sesuai yang dikehendaki. Dengan syarat, ada 4 syarat di sini yang disebutkan. Pertama, malam yadurrahu, selama tidak membahayakan bagi anak. Yang kedua, au yu'tihi liwaladin akhar. Yang kedua, tidak boleh diberikan kepada anaknya yang lain. Yang ketiga, ayyakuna bimaradi ahadihima. Dalam kondisi, yang ketiga, tidak dalam kondisi ketika bapak sedang sakit yang mendekati kematian. Atau anak sedang sakit yang mendekati kematian. Sehingga ada 4 di situ. Berdasarkan hadis, anta wa maluka li abika. Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu. Sehingga seorang ayah, dia boleh mengambil harta dari anaknya dan anak tidak boleh menolak ketika sang ayah mengambil harta dari anaknya. Nabi SAW mengatakan, anta wa maluka li abika. Engkau dan hartamu itu milik bapakmu. Baik. Kemudian beliau menyampaikan tentang sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa seorang muslim ketika mau mewasiatkan sesuatu maka jangan sampai dia tunda dan harus disegerakan. Baik, kita akan bahas dengan memberikan catatan tambahan dari apa yang disampaikan oleh penulis. Tayyib. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita awali pembahasan dari hak seorang ayah ortu boleh ambil harta anak. Dan dalam hadis disebutkan bapak. Namun dohirnya ibu juga berhak yang sama. Sehingga saya tulis, orang tua boleh mengambil harta anak dengan syarat, tadi ada berapa syarat? Ada 4 ya. 1, tidak membahayakan anak, memberikan mudarat kepada anak. 2, membahayakan anak contohnya bagaimana? Ya misalnya, sang anak beliau tidak punya motor kecuali 1. Dan motor yang 1 ini pun dipakai untuk bekerja setiap hari. Misalnya jadi tukang ojek. Lalu sang bapak atau ibu mengambil motor itu. Wah, nanti dia nggak punya sumber pendapatan. Maka itu bisa membahayakan anak. Sehingga jangan yang lakukan seperti ini. Yang kedua, tidak diberikan ke anak yang lain, ke saudaranya. Kenapa nggak boleh? Karena ini bisa memicu terjadinya sengketa. Ya, sehingga misalnya X punya beberapa anak ya, A, B, C, D. Lalu X mengambil hartanya A, diberikan ke B. Nah, ini nggak boleh. Nanti jadinya A berantem dengan B. Atau B diambil hartanya, diberikan ke C dan D. Nah, nanti jadinya bisa menimbulkan sengketa antar anak. Makanya yang kayak gini nggak boleh. Baik, yang boleh bagaimana? Yang boleh, X bisa perintahkan kepada A, bisa nggak kau kasih ke saudara-saudaramu? Ya, sehingga atas kerelaan pribadinya, dia memberikan harta itu kepada saudara-saudaranya. Dan ingat, itu harus dilakukan atas kerelaan pribadi mereka. Tayyib. Selanjutnya, tidak dilakukan pada saat atau menjelang wafat. Tidak dilakukan menjelang wafat. Baik wafatnya anak maupun wafatnya ortu. Kalau menjelang wafatnya ortu, bapak atau ibu menjelang wafat, minta kepada anaknya, tanahmu ini tak ambil. Berarti di situ ada kesan bahwasanya ini nanti akan jadi warisan ortu. Jadi warisan ortu. Nah, ketika jadi warisan ortu, berarti kan ada yang ke saudaranya si anak. Nanti ke anak-anak yang lain. Oh, ini kemarin adalah sawah milik saya, diambil bapaknya atau diambil ibunya. Nah, sekarang karena sudah diambil bapak, jadinya jatuh ke saudara-saudaranya yang lain. Atau ketika itu adalah menjelang wafatnya anak. Ketika menjelang wafatnya anak, berarti nanti jadi mengurangi. mengurangi jatah waris anak. Mengurangi jatah waris anak. Anaknya anak ya. Jadi misalnya X punya 4 anak tadi. A, B, C, D. A punya 2 anak, P, Q. Lalu saat A mau meninggal dunia, saat A menjelang meninggal dunia, hartanya diambil oleh X. Nah, itu akan merugikan P dan Q. Karena menjelang wafat, diambil oleh orang tua. Sehingga yang seperti ini tidak diperbolehkan. Tayyib. Ini aturan di mana orang tua berhak untuk mengambil harta anak dan anak tidak boleh menolak, tapi dengan syarat, ada 4 syarat seperti yang tadi disampaikan oleh penulis. Berikutnya, beliau rahimahullah beralih ke pembahasan tentang masalah wasiat. Baik, wasiat. Wasiat. Wasiat secara bahasa maknanya adalah nyambung, menyambung. Ausa yusi bimakna ausala yusilu. Ausa yusi bimakna ausala. Ausala artinya menyambung. Ausa yusi maknanya adalah ausala yusil. Artinya menyambung. Kenapa disebut menyambung? Karena orang yang berwasiat itu menyambung amal. Karena wasiat itu sama dengan apa? Menyambung amal. Karena wasiat itu hakikatnya adalah menyambung amal. Kelihatan enggak? Kelihatan ya? Baik. Kenapa kok bisa disebut menyambung amal? Ceritanya kan begini ya. Orang kalau sudah mati, maka dia nggak bisa beramal. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza matal insan in qata'a 'amaluhu illa min salas." Kalau orang sudah mati, maka amalnya akan terputus kecuali 3 amal. Sedekah jariah, ilmu bermanfaat, dan anak soleh yang selalu mendoakannya. Sehingga sebenarnya amal hamba itu ada 2. Pertama adalah amal yang dilakukan. Yang kedua adalah dampak baik dari amal. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat 2 hal dari amal kita. Pertama, amal kita itu sendiri. Yang kedua adalah dampak baik dari amal kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Yasin. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Jadi ini adalah bentuk asar. Asar itu dampak dari amal. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami nuhyil mauta, menghidupkan yang mati. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami catat apa yang telah mereka tulis. Kami catat apa yang mereka kerjakan. Wa atharahum, dan dampaknya. Sehingga Allah tidak hanya mencatat amal perbuatan kita, Allah juga mencatat dampak dari amal perbuatan kita. Baik. Namun ada satu lagi, yaitu amal wasiat. Amal wasiat itu pesan amal. Saya berpesan tolong ditunaikan. Pesan amal. Pesan itu kan berarti kepada orang lain ya. Kepesan itu kepada orang lain. Sehingga dia berpesan kepada orang lain, tolong ini nanti ditunaikan. Nah, orang yang mendapatkan pesan, orang yang mendapatkan pesan, orang yang dapat pesan itu disebut dengan al-wasi. Al-wasi. Apa itu al-wasi? Orang yang mendapatkan pesan. Dapat pesan artinya gimana, Pak? Ya, dia dipesani oleh si calon mayit tadi untuk melaksanakan sebuah amal. Baik, contohnya gimana? Contohnya ya, nanti kalau saya mati, tolong sediakan dari harta saya senilai 20 juta, belikan seekor sapi, kemudian sembelih kurban seekor sapi itu atas nama diri saya. Maka berarti dia berpesan agar disembelihkan seekor sapi sebagai kurban atas nama dirinya. Lalu dilaksanakan oleh si A. Setelah dia mati, dilaksanakan oleh si A. Sebenarnya, dalam kasus ini, ya, sehingga misalnya X berpesan kepada anaknya, A, nanti kalau bapak mati, tolong kurbankan seekor sapi. Kurbankan seekor sapi atas nama bapak. Nah, setelah X mati, A yang melaksanakan itu. Makanya, wasiat itu diambilkan dari harta pribadi mayit. Bukan dari harta orang lain, tapi dari harta pribadi mayit. Lalu A yang melaksanakan, dilakukanlah kurban sapi. Baik, ini amalnya A atau amalnya X? Jawabannya amalnya X. Jawabannya adalah amal X. Sehingga X, dia yang dianggap telah berkurban seekor sapi. Baik, dan itu kekhususan dalam syariat kita. Sehingga dengan adanya wasiat seperti ini, maka orang bisa mengejar amal yang belum tertunaikan. Dulu bapak ingin wakaf tapi belum sanggup, ya. Maka begitu menjelang kematiannya, dia wakaf. Dulu bapak mau sedekah ke panti yatim ini senilai 100 juta, tapi belum tertunaikan. Maka untuk mengejar amalnya, dia sedekah. Dulu ibu pengen ini, pengen ini, pengen ini. Lalu belum ditunaikan. Kemudian pesan sama orang lain. Makanya dia berfungsi sebagai bentuk mengejar amal yang tertinggal, yang tertunda. Belum sempat dikerjakan sampai menjelang wafatnya. Karena itulah, jemaah yang dimuliakan Allah, Nabi SAW menyebut wasiat itu sebagai sedekah dari Allah. Wasiat itu sama dengan sedekah dari Allah. Sedekah dari Allah itu ada dua, ya. Bisa maknanya adalah keringanan syariat yang Allah berikan kepada hambanya. Seperti sholat qasar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَقْصُرُ مِنَ الصَّلَاتِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُ. Gak ada dosa bagi kalian. Idza darabtum fil ardi, kalau kalian melakukan safar. Fala junaha alaikum an taqsuru minas salat. Maka tidak ada dosa bagi kalian untuk mengqasar salat. In khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru, kalau kalian khawatir nanti akan diserang oleh musuh. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah." Jadi setelah banyak terjadi peperangan dan kaum muslimin menang. Maka Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, kita sekarang sudah dalam kondisi aman. Kemana-mana gak ada orang kafir yang berani ganggu kaum muslimin." Apa jawab Nabi SAW? "Tasaddaqun tasaddaqallahu biha rabbukum. Faqbalu hadiyata. Faqbalu sadaqatahu." Ini adalah sedekah dari Allah. Allah bersedekah untuk kalian. Ya. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Karena itu terimalah sedekahnya. Dan wasiat juga disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sedekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah, "Innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqah." Allah Subhanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tasaddaqa 'alaikum bi tsulutsi amwalikum." Sesungguhnya Allah bersedekah kepada kalian dengan maksimal sepertiga dari harta kalian. Namun ada titik maksimal ya, yaitu sepertiga dari harta. Ziyadatan lakum li a'malikum, sebagai tambahan untuk amal kalian. Sehingga yang enggak sempat untuk beramal, belum sempat untuk ini, untuk itu, maka dia bisa kejar dengan wasiat. Itu kesempatan terakhir ketika orang mau beramal. Makanya kalau kita merasa saya nampaknya belum banyak amal, dulu masih sangat cinta dengan harta, begitu menjelang wafat kan rasa cinta harta itu sudah mulai turun. Mau dipakai apa harta sebanyak ini? Kalau tidak dipakai untuk tabungan akhirat, akhirnya dilepas satu demi satu dalam rangka ya untuk bekal di akhirat. Dan itulah wasiat. Allah sediakan wasiat. Maka kita bersyukur kepada Allah ketika ada syariat wasiat. Dengan syariat ini kita bisa mengejar amal yang tertinggal. Baik. Termasuk misalnya jamaah, mungkin ada di antara kita ya, yang masih merasa sayang dengan harta haram. Kita hapus dulu. Jadi kita ketika dalam kondisi masih sehat walafiat, seolah-olah masa depannya masih panjang, nggak kepikiran untuk mati, kita masih merasa sayang dengan harta syubhat yang tersimpan di rekening, dengan harta haram yang mungkin kita bawa, kita belum sanggup untuk melepas semuanya. Maka bisa dikejar dengan cara berwasiat ya. Karena itu untuk besaran nilai wasiat, besaran nilai wasiat yang lebih dianjurkan itu berapa? Berapa besaran nilai wasiat yang lebih dianjurkan? Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, atau mereka memberikan rincian dalam masalah ini ya. Mereka ngasih rincian tentang berapa besaran nilai wasiat yang lebih dianjurkan. Ada rincian yang pertama untuk harta normal. Harta normal itu ya harta halal dan bukan harta syubhat. Maka dianjurkan nilai wasiatnya kurang dari sepertiga. Kurang dari sepertiga. Kenapa kok nggak maksimal sepertiga? Karena Nabi SAW mengatakan as-sulusu was-sulusu katsir. Sepertiga itu sudah sangat banyak. Berarti kalau kurang dari sepertiga itu yang lebih bagus. Kurang dari sepertiga. Nah, kurang dari sepertiga itu ada yang mengatakan seperlima, ada yang mengatakan seperempat, intinya kurang dari sepertiga. Dan ini, angka-angka ini adalah ijtihad yang disampaikan oleh para ulama, yang intinya kurang dari sepertiga. Dan ini berdasarkan pesan Nabi SAW kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, radhiyallahu anhu, لِأَنْتَظَرَ عَائِلَتَكَ أَغْنِيَا خَيْرٌ مِنْ أَنْتَظَرَهَا فُقَرَاءَ يَتَكَفَّفُ النَّاسِ. Engkau tinggalkan keluargamu dalam kondisi berkecukupan, itu lebih baik dibandingkan kau tinggalkan keluargamu dalam kondisi kekurangan, lalu dia angkat tangan untuk minta-minta dari satu orang ke orang yang lain. Yang kedua, harta syubhat. Harta syubhat. Bagi orang yang merasa hartanya syubhat, maka dianjurkan untuk maksimalkan wasiat. Maksimalkan wasiat. Sehingga seperti tadi ya, ada sebagian orang yang merasa berat. Ini dulu saya pernah kerja di sini, punya harta syubhat. Pernah kerja di sini, punya harta syubhat. Lalu dia melihat anak-anaknya masih kecil-kecil, ya, istrinya masih kecil. Istrinya masih muda maksudnya. Dia melihat keluarganya masih seperti ini, masih sangat butuh banyak harta. Akhirnya dia merasa berat untuk melepas ini. Sehingga ini dijadikan sebagai deposit jaga-jaga. Kalau yang halal habis, baru ngambil yang ini. Dia nggak ngelepas 100%. Dulu pernah kerja di sini, pernah kerja di sini, pernah dapat hasil secara dengan cara seperti ini. tapi dia masih pegang. Begitu menjelang kematian. Coba ingat ini ya. Ini nanti bisa jadi sumber musibah di akhirat. Lalu dia lepaskan. Melepaskan pada saat menjelang kematian, dan ulama mensyaratkan maksimalkan. Berarti nilainya berapa? Sepertiga. Sudah, buat puncak wasiat. Agar jangan sampai ada harta haram, harta syubhat yang tetap melekat pada diri kita, sementara kita tinggal mati. Karena nanti akan ada perhitungan yang berat di akhirat. Masya Allah ya. Padahal sebenarnya seharusnya yang seperti ini itu dilepaskan sebelum atau ketika orangnya masih sehat. Ya, harta syubhat dihilangkan. Tapi kadang orang masih merasa berat. Maka ketika masih merasa berat, kesempatan terakhirnya adalah saat wasiat. Maksimalkan dengan mengeluarkan sebanyak sepertiga. Wallahu a'lam. Kemudian beliau rahimahullah menyebutkan, tidak boleh ada wasiat bagi ahli waris berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ashabu Sunan Abu Dawud At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqah, fala wasiyata liwarithin." Allah telah memberikan jatah kepada masing-masing. Karena itu tidak ada wasiat bagi ahli waris. Allah berikan jatah kepada masing-masing, maksudnya adalah dengan adanya aturan warisan. Di surat An-Nisa ayat 11, 12, 13 dan ayat yang terakhir di surat An-Nisa. Wa fi lafdhin, dalam lafaz yang lain, illa ayasha al-waratha, kecuali jika ahli waris yang lain setuju. Ya. Kecuali jika ahli waris setuju. Nah, kalau ahli waris setuju, maka silahkan diberikan kepada ahli waris yang lain. Tapi kalau ahli waris tidak setuju, maka tidak boleh diberikan ke ahli waris yang lain. Jadi, wasiat pertama yang lebih dari sepertiga untuk ahli waris tertentu, ini semuanya bergantung kepada kerelaan ahli waris yang lain. Ini semua bergantung kepada kerelaan ahli waris yang lain. Sehingga kata Syekh Sa'di rahimahullah, dan beliau menyebutkan riwayat di sini, boleh memberikan wasiat kepada ahli waris selama disetujui oleh ahli waris yang lain. Wa yambaghi liman laysa 'indahu syai'un yahsulu fihi igna' warasatihi alla yusi bal yad'u at-tarikah kullaha li warasatihi. Dan selayaknya bagi orang yang dia tidak punya harta yang bernilai untuk diwariskan kecuali hanya sedikit, maka hendaknya dia tidak berwasiat namun dia tinggalkan untuk ahli warisnya. Nah, berarti di sini ada rincian tambahan ya. Berapa besaran nilai wasiat ini kalau bisa kita tambahkan, jika harta sedikit, hartanya sedikit, maka jangan berwasiat. Ada seorang sahabat yang pada saat menjelang kematiannya dia nggak punya harta apapun kecuali seorang budak. Lalu karena dia ingin beramal, budak itu diwakafkan, disedekahkan, atau dimerdekakan ya, budak itu dimerdekakan. Ya, kamu nanti kalau saya mati kamu merdeka, karena dia ingin beramal. Mengetahui hal itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian melarangnya. Jadi budak itu ditadbir, jadi budak mudabbar. Budak mudabbar itu adalah budak yang dijanjikan merdeka jika tuannya mati. Menjelang wafat dia mau jadikan budak ini budak mudabbar. Dilarang oleh Nabi SAW, akhirnya budak itu dijual. Kemudian hasil penjualannya dibagikan untuk warisan anak-anaknya. Nah, sehingga kalau orang tidak punya harta apapun, atau hartanya sedikit, maka dianjurkan untuk tidak berwasiat. Kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka intadhara warathataka aghniya'a khairan min antadharahum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Muttafaqun alaih. Kamu tinggalkan keluargamu, ahli warismu dalam kondisi berkecukupan. Itu lebih baik dibandingkan kau tinggalkan mereka dalam kondisi miskin. Yatakaffafuna an-nas, lalu mereka minta-minta kepada masyarakat. Muttafaqun alaih. Dan di bagian akhir beliau mengatakan, wal khairu matlubun fi jami'il ahwal. Dan kita dituntut untuk melakukan yang terbaik dalam semua keadaan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai untuk bab hibah dan wasiat dari kitab Manhajus Salikin. Baik. Demikian. Dan kita akan bahas sejenak. Kemarin ada pertanyaan tentang apa hukum bekerja di pemakaman orang kafir untuk membersihkan, membuat taman, dan seterusnya. Kita akan bahas. Apa hukum bekerja di taman atau di kuburan orang kafir? Ada fatwa yang diterbitkan oleh fatwa Islam. Yang kesimpulannya, al-amalu fi maqabiril kufar muharramun li'iddati asbabin. Bekerja di kuburan orang kafir, hukumnya haram. Saya ulang ya. Bekerja di pemakaman orang kafir, hukumnya haram. Li'iddati asbabin, karena beberapa sebab. Termasuk diantaranya adalah bisnis membuat pemakaman non-muslim. Ada salah satu jamaah yang tanya, boleh enggak kita bisnis buat pemakaman Cina? Karena seperti yang kita tahu ya, makam Cina itu kan gede-gede. Dan biasanya yang dicari adalah bukit atau lereng gunung. Di sini dinyatakan muharramun, hukumnya haram, li'iddati asbabin, karena beberapa sebab. Pertama, makam orang kafir itu tempat azab. Makam orang kafir itu tempat azab. Turunnya azab itu di kuburan orang kafir. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haitsuma mararta biqabri musyrikin fabashshirhu binnar." Kalau kamu ketemu dengan kuburan orang musyrik, sampaikan ya, kabar gembira dengan neraka. Ya. Sehingga kalau ketemu kuburan orang musyrik, kita boleh menyatakan orang ini disiksa. Orang ini sedang mendapatkan azab. Sehingga tempat seperti ini adalah tempat azab. Dan Nabi SAW melarang kita untuk mendekati tempat azab. Illa bakin, kecuali dalam kondisi kita nangis. Dan kita tidak boleh untuk tinggal lama di situ sebagaimana yang beliau lakukan ketika beliau melewati Madain Saleh. Ketika beliau melewati Al-Hijr. Al-Hijr adalah kampung yang dulu dihuni oleh kaum Samud. Dan Nabi yang diutus adalah Nabi Saleh sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhulu ala ha'ula'il mu'adzabin illa an takunu bakin." Janganlah kalian memasuki wilayah orang yang sudah disiksa, yang dibinasakan, kecuali dalam kondisi menangis. Dan ini berada di arah utara Madinah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melintasinya bersama para sahabat ketika beliau hendak melakukan perang Tabuk. Beliau ke arah utara, lalu melewati tempat ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ngasih peringatan kepada sahabat, jangan berlama-lama di sini. Enggak boleh minum airnya, enggak boleh membuat adonan di sini. Dan beliau menutupkan kepalanya dengan burnus, lalu beliau berjalan cepat. Karena ini adalah tempat yang dulu di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab dan murkanya kepada penduduknya. Fa illam takunu bakin fala tadkhulu alaihim. Kalau kalian enggak bisa nangis, maka jangan masuk ke wilayah mereka. La yusibukum ma asabahum, jangan sampai kalian mendapatkan hukuman dari Allah sebagaimana yang menimpa mereka. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tayyib. dan ada sahabat yang sudah terlanjur ngambil air, kemudian Nabi SAW perintahkan, kasihkan ke unta. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, bekerja di pemakaman kafir, bisa dipastikan dia harus membersihkan, merapikan, kadang menghiasinya. Padahal di pemakaman orang kafir banyak benda-benda terlarang, seperti salib, patung, dan aneka benda terlarang yang lainnya. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yakun yatruku fi baitihi syai'an fihi tasalib illa naqadahu." Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap melihat ada benda salib di wilayah beliau, maka beliau akan merusaknya. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Sehingga idealnya kita ngerusak benda seperti itu, tapi kita malah diperintahkan untuk menjaganya. Coba kalau ada gambar salib, ya, atau ada salib di kuburan. Anda gergaji salib itu. Bikin ramai di masyarakat. Padahal kita disyariatkan untuk melakukan seperti itu. Ya, dengan ketentuan itu adalah bagian dari wilayah Anda. Maka ini semuanya menunjukkan bahwa kita ketika mati tidak boleh dimakamkan campur dengan orang kafir. Wah, ini negara NKRI kok kayak gini. Ya. Yaitu aturan agama. Sebagaimana orang kafir tidak boleh sholat di masjid. Dan kita tidak ibadah di gereja. Sehingga untuk urusan agama dibedakan. Ini bukan masalah NKRI dan bukan NKRI. Untuk urusan agama dibedakan. Mereka punya hari raya, kita punya hari raya. Mereka punya kegiatan beribadah, kita punya kegiatan beribadah. Dan masing-masing dibedakan. Sehingga jangan dicampur aduk. Mencampur adukan agama itu melecehkan agama. Sama dengan bentuk melecehkan agama. Baik. Kalau agama mau dicampur adukan, ya nanti jadinya nggak karuan, nggak kelihatan. Ini ada agama A, ada agama B. Umat beragama berarti masing-masing memegang sesuai dengan ideologinya, sesuai dengan keyakinannya. Dan ketika di negara kita mereka terikat perjanjian untuk damai, maka tidak boleh saling mengganggu. Maka yang beragama Islam, mereka menjalankan aturan syariat Islam dan tidak boleh diganggu oleh orang kafir. Ya, meskipun kadang diganggu sendiri oleh orang munafik. Muslim yang munafik. Dan orang yang beragama Nasrani atau Yahudi atau agama atau Konghucu atau yang lainnya, Hindu, Buddha, mereka beribadah ya, dan tidak diganggu oleh Muslim. Sehingga tidak dicampur. Nah, kan itu kita nggak paham ya, ketika ada orang yang punya semangat untuk mencampur adukan agama, itu maksudnya apa? Apakah dengan itu dia kemudian merasa punya prestasi? Ini kan sebagai wujud toleransi. Toleransi itu bukan sama dengan mencampur adukan agama. Ada pluralisme, ada pluralitas. Realita itu pluralitas. Tapi kalau pluralisme menyamakan semua agama, ya jelas kita nggak setuju. Ya, meskipun dipaksakan, tetap kita nggak setuju. Baik. Dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan-kejahatan orang yang memaksakan untuk menyatukan agama. Gimana agama disatukan? Meskipun dipaksakan, kita nggak setuju. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga, kalau orang bekerja di pemakaman semacam ini, maka sebenarnya ini termasuk di antara bentuk menghinakan kaum muslimin. Sehingga tidak selayaknya kaum muslimin melayaninya. Karena dia melayani kegiatan yang di situ mungkin ada kegiatan kekufuran, orang berdoa di situ, dan seterusnya. Padahal itu adalah bentuk perbuatan kekufuran. Baik, lebih dari itu, ada penjelasan tentang masalah membuat taman di makam. Di sini saya cantumkan beberapa keterangan yang disampaikan oleh para ulama. Keterangan dari Syekh Ali Mahfud, salah satu ulama Azhar dari Mesir, ya. Pak, jangan terlalu ke Saudi. Baik, ini saya cantumkan ulama dari Mesir. Yang menurut orang liberal masih bisa diterima. Jadi kalau mereka menolak ulama Mekah dan Madinah, Sekarang saya bawakan ulama Mesir. Beliau mengatakan, "La yajuzu bina'ul hishan wal masakin wattikhadul basatin." Tidak boleh membuat rumah atau apa bangunan pondok, pondokan serta membuat taman di makam. Wa ijra'ul miyah fil maqabir, atau membuat parit di kuburan. Di kuburan dikasih selokan atau sungai. Wa kullu dhalika bid'un sayyi'ah wa ightisabun li huquqil muslimin. Dan ini termasuk di antara bentuk merampas haknya kaum muslimin. Wa fihi minal mafasid ma la yaghibu an basir. Dan ada banyak lagi kerusakan yang lain yang sangat nampak di permukaan. Ya, misalnya kuburan dijadikan taman. Dijual ya. Kalau dimakamkan di sini biayanya berapa? Masya Allah, 500 juta. Itu cukup untuk beli rumah. Sementara orang yang gak punya rumah banyak. Terus dibuat ini makam di wilayah tanah misalnya. 5 kali 5. Makamnya padahal cuma 1 kali 1. 1 kali 2 meter. Sisanya untuk apa? Dibuat pondokan. Nanti bisa makan-makan di situ. Bisa. Masya Allah. Dan ini bertentangan dengan prinsip bahwasanya kuburan itu adalah tempat untuk apa? Tempat untuk mengingat mati. Gimana orang ingat mati kalau kuburan piknik tujuannya? Kuburannya dibuat indah. Nabi SAW mengatakan, "Fazurul kubura fa innaha tudzakkirukumul maut." Lakukanlah ziarah kubur karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian akan kematian. Nah, sehingga ini semuanya menunjukkan terlarang bagi seseorang untuk kemudian bekerja di kuburan orang kafir. Selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana hukum sedekah subuh. Kemarin ada yang komentar bahwa sedekah subuh itu tujuannya adalah untuk mendapatkan doanya malaikat di waktu pagi. Apakah alasan itu benar? Baik, saya sudah menyampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa kita dianjurkan untuk memperbanyak sedekah. Dan tidak ada pembatasan waktu. Silahkan, mau kapanpun silahkan. Apakah ada anjuran untuk sedekah di waktu subuh? Ada sebuah hadis. Hadisnya mengatakan, "Bakiru bis sadaqah. Fa innal bala'a la yatakhattas sadaqah." Bakiru bis sadaqah. Bakiru itu punya dua makna. Bisa maknanya adalah lakukan sepagi mungkin. Bisa juga maknanya adalah segerakan. Kalau kita pakai makna pertama, berarti dianjurkan untuk sedekah sepagi mungkin. Berarti dianjurkan sedekah di waktu subuh. Karena al-bala ujian itu tidak bisa melangkai sedekah. Namun hadis ini adalah hadis yang statusnya dhaif jiddan, sangat lemah sekali. Karena ada perawi yang bernama Sulaiman bin Amr an-Nakhai, wa kana yada'ul hadis, dan dia memalsukan hadis. Sebagaimana keterangan Ibnul Jauzi dalam kitabnya Kumpulan Hadis Maudu' al-Maudu'at, kumpulan hadis palsu. Kemudian ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Nabi SAW bersabda, "Ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa malakani yanzilani fayakulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yakulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa." Setiap datang waktu pagi yang dialami oleh para hamba, maka akan ada dua malaikat yang turun. Yang satu berdoa, "Allahumma a'ti munfiqan khalafa." Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak. Yang satunya berdoa, "Allahumma a'ti mumsikan talafa." Ya Allah, berikanlah kehancuran bagi orang yang kikir terhadap harta. Sehingga di sini malaikatnya turun ketika apa? Waktu pagi. Namun disebutkan dalam riwayat yang lain, malaikat itu turun ketika terbenam matahari. "Wala abad syamsun qattun illa bu'itha bijanbaiha bijanbataiha malakani yunadiyani yusmi'ani ahlul ardi illa thaqalain. Tidaklah matahari terbenam, kecuali diutus dua malaikat yang mengiringinya. Lalu malaikat ini menyerukan suara yang didengar oleh seluruh penduduk bumi, kecuali jin dan manusia. Bagaimana suara malaikat ini? Allahumma a'ti munfikan khalafa, wa'ati mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak, dan binasakanlah bagi orang yang kikir. Sehingga, kesimpulan yang bisa kita ambil, hadis ini tidaklah menunjukkan, dianjurkan untuk sedekah di waktu subuh, secara khusus. Karena ada hadis yang mengatakan di waktu subuh, malaikat itu turun, dan ada hadis ketika malaikat itu, atau ketika matahari terbenam. Namun hadis ini menunjukkan, anjuran untuk bersedekah dan akan didoakan oleh malaikat. Bersedekah di hari itu. Baik pagi, siang, sore, malam, semuanya akan mendapatkan doa dari malaikat. Dan malaikat mendoakan, bisa didoakan di waktu subuh, bisa juga didoakan di waktu sore. Dan kita berharap kepada Allah, semoga sedekah yang kita berikan diterima oleh Allah, terutama sedekah yang tujuannya untuk kebaikan. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita sampaikan. Dan insya Allah kita masih punya dua sesi ya, sebelum pembahasan kode etik pengusaha muslim. Di dua sesi ini, insya Allah kita akan mencoba mempelajari tentang wakaf tunai. Ya, wakaf tunai dan bagaimana penyaluran wakaf tunai yang sedang digalakkan oleh pemerintah. Baik, karena sebagaimana berita yang sedang semarak ya, pemerintah menganjurkan masyarakat untuk melakukan wakaf tunai. Ya. Ya, meskipun ada yang mengusulkan jangan pakai istilah wakaf, karena itu kearap-arapan. Ya. Mungkin pakai istilah saweran atau apa, biar nggak kearap-arapan. Ya, tapi itu hanya usulan sebagian masyarakat. Ya. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya kami persilakan bagi Anda untuk bergabung. Kita angkat, silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf, volume televisinya dikecilkan. Baik. Ini Ustaz, maaf ya, keluar dari tema nih. Mana yang harus diutamakan, membayar hutang di bank atau bayar hutang di perorangan sedangkan orang tersebut sudah membutuhkannya dan orang. sumber dananya itu dari uang zakat. Orang tersebut sedang membutuhkan ya. Jadi gini Ustaz, saya mau ngeluarin uang zakat dikasih ke saudara. Saudara itu punya utang di bank dan punya utang ke perorangan. Nah, lebih utama mana ya Ustadz, ke bank dulu atau ke perorangan sedangkan orang tersebut itu membutuhkan gitu. Baik, cukup Ibu. Satu lagi dong Ustadz. Baik. Sama zakat perniagaan dan zakat harta itu boleh digabung atau dipisah ya Ustadz gitu. Baik. Jazakallah khair. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Tentang prioritas ketika membayar utang. Mana yang didahulukan, bayar utang ke bank atau bayar utang ke perorangan? Kalau Anda simak firman Allah di sebelumnya ini, kita lihat firman Allah di surat At-Taubah ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Kemudian di situ ada kalimat wa fir riqabi wal gharimin. Wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Jadi ada 8 asnaf penerima zakat. Namun ketika Allah jelaskan 8 asnaf ini, ternyata sisi penjelasannya berbeda. Bedanya gimana? 4 yang pertama, itu Allah gunakan kata sambung li. Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin. Allah gunakan kata sambung li. Yang kata sambung li itu maknanya adalah milik. Dan ada empat yang lainnya, empat sisanya, yang Allah gunakan kata sambung fi. Yang artinya pada atau di dalam. Wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Baik. Syekhul Islam rahimahullah membedakan dua ini. Dan beliau mengatakan, untuk empat asnaf yang pertama, fakir, miskin, amil, dan satu lagi adalah mu'allaf, maka zakat itu statusnya perpindahan hak milik. Sehingga harus diserahkan ke mereka, diterima oleh mereka. Diserahkan ke mereka dan diterima oleh mereka. Sedangkan, untuk empat asnaf sisanya, maka ini statusnya adalah untuk proses, bukan untuk kepemilikan. Sehingga boleh tidak diterima oleh mereka. Boleh tidak diterima oleh mereka. Tayyib. Bentuknya gimana kalau tidak diterima oleh mereka? Bentuknya adalah langsung disalurkan untuk kebutuhannya. Sehingga untuk rikab, rikab itu budak yang bebas jika bisa bayar. Maka zakat langsung bisa dibayarkan ke tuannya. Berapa harga budak ini? Misalnya 10 juta. Baik ini. Kita bayar 10 juta, sekarang budak ini merdeka. Sehingga tidak diterima oleh budak, tapi langsung dibayarkan ke tuannya. Gharimin juga seperti itu. Dia punya utang ke mana? Ke si A. Berapa nilai utangnya? 10 juta. Ini ada zakat 5 juta. Langsung dibayarkan ke si A. Sudah? Ini utangnya X. Maka utang X sekarang berkurang 5 juta. Dibayarkan pakai apa? Zakat. Sehingga tidak diterima oleh X, tapi langsung disalurkan ke yang bersangkutan. Seperti ini diperbolehkan. Dalam arti tidak harus diterima langsung oleh al-gharimin tadi. Nah, selanjutnya prioritasnya yang mana? Prioritasnya adalah siapa yang lebih mendesak. Kalau perorangan ini membutuhkan, berarti dia mendesak, maka harus disegerakan agar tidak mendolimi orang lain. Sehingga silahkan dibayarkan ke perorangan dan ke bank ambil sebagian untuk dibuat cicilan bank. Karena bank kalau sudah dikasih cicilan biasanya diem ya. Tapi kalau nggak ada cicilan, nah itu baru dia ngomel-ngomel. Udah kasih sedikit, nah ini cicilan. Menunjukkan bahwasanya nasabah masih punya iktikad baik untuk bayar. Ya. Meskipun dia nggak bisa lebih cepat misalnya. Tayyib, itu pilihan yang bisa kita berikan. Kemudian yang kedua tentang zakat niaga dan harta. Zakat niaga itu turunan dari zakat harta, ya. Menurut pendapat sebagian ulama, sehingga dia bukan zakat independen untuk teknis perhitungannya dan seterusnya. Karena itu untuk zakat niaga digabungkan dengan zakat harta, sehingga dia masuk bagian dari zakat mal. Maka jika orang punya simpanan harta dan di saat yang sama dia juga punya barang yang dia niagakan, yang dia perjualbelikan, semuanya digabung jadi satu. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Halo. Silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, saya yang kemarin 2 hari yang lalu yang menanyakan tentang yang soal sajadah itu Ustaz. Ada pertanyaan saya yang belum dijawab, mohon maaf Ustaz. Yang kami sudah terlanjur beli sajadah yang ada gambar Ka'bah dan masjid itu Ustaz. Sebaiknya, kan ada beberapa nih di rumah, sebaiknya disimpan atau boleh dijadikan, mohon maaf Ustaz, dijadikan hiasan, dinding atau apa gimana gitu ya Ustaz. Ya kami juga baru tahu dan kami pernah memberikan ke saudara-saudara tuh ada beberapa yang gambar sajadah seperti itu karena ketidaktahuan kami gitu Ustaz. Bagaimana perlakuan terhadap sajadah itu Ustaz? Baik, itu aja baik. Ustaz. Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memiliki gambar yang bukan makhluk bernyawa, hukumnya diperbolehkan. Dan bagaimana nanti penggunaannya, intinya jika dia adalah benda yang mulia seperti Ka'bah atau gambar-gambar benda mulia, maka Anda bisa jadikan di tempat yang aman. Misalnya ditaruh di lemari, atau misalnya dipakai untuk hiasan dinding, dan seterusnya. Insya Allah tidak masalah, intinya jangan sampai di apa, jangan sampai dihinakan, sehingga jangan sampai dijadikan sebagai alas. Kalau misalnya Anda merasa kerepotan, wah nanti ngaturnya repot dan seterusnya. Sama halnya misalnya orang punya kaligrafi ya. Orang punya kaligrafi lalu sudah mulai rusak. Susah untuk ngerawat, mau ditaruh di dinding sudah nggak pantas. Karena sudah rusak. Nah, kalau sudah repot seperti ini, maka sebaiknya Anda Anda hilangkan gambar itu dan tulisan itu dengan cara apa? Bisa dengan cara dibakar, lalu nanti abunya, jika di situ ada tulisan kalimat-kalimat thayyibah, nanti abunya bisa ditaruh di tempat yang terhormat. Al-Quran bekas, misalnya. Ini daripada nanti berserakan, malah nanti terhinakan, dipakai mainan anak-anak, kadang anak-anak nyobek, kemudian diinjek, ditidurin, dan seterusnya. Dipakai mainan. Anda bakar, kemudian abunya nanti dijadikan satu, lalu ditanam di tempat yang terhormat. Tempat terhormat itu yang tidak diinjak oleh manusia dan tidak bukan merupakan tempat sampah. Ya mungkin di sudut ruangan atau di sudut mana? Di sudut kebun Anda, taman Anda yang di situ tidak diinjak oleh manusia. Wallahu a'lam. Baik. Kita baca pertanyaan melalui WA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mempunyai anak 4, semuanya perempuan dan sudah menikah. Apakah mereka tetap dapat warisan? Lalu saya berencana untuk membangun masjid, namun belum sampai terwujud. Kalau misalkan meninggal, apakah ini sudah termasuk waris atau cuma apa rencana yang belum terlaksana? Punya anak 4 perempuan semuanya, apakah dapat warisan? Ya jelas dapat ya. Anak dapat warisan. Baik laki maupun perempuan. Hanya keyakinan jahiliyah di mana wanita tidak boleh dapat warisan. Dan kita tidak boleh melestarikan keyakinan ini. Sehingga anak perempuan Anda semuanya dapat warisan. Total warisan yang mereka dapatkan adalah 2/3 dibagi rata. Sepertiganya nanti diserahkan ke saudara Anda. Jika Anda punya saudara yang lain, sepertiganya berhak mendapatkan 1/3. Kemudian tentang rencana bangun masjid. Tapi ini sifatnya masih rencana. Sebaiknya bagaimana? Kalau Anda merasa anak-anak Anda tidak begitu atau hidupnya sudah berkecukupan, mereka tidak begitu mengharapkan warisan dari orang tuanya, maka segera ditunaikan. Agar menjadi amal abadi, wakaf dari Anda. Dan pertimbangkan kondisinya adalah dengan melihat sisi kemaslahatan. Dalam arti, kalau di situ sudah banyak masjid, berarti jangan bangun masjid lagi. Anda gunakan untuk bangun yang lain misalnya. Di sini yang belum ada apa? Untuk kegiatan masyarakat. Oh, yang masih kurang misalnya gedung untuk tempat belajar Islam, TPQ. Tempat pendidikan Quran atau tempat pendidikan ilmu agama yang lainnya. Baik, Anda bangun itu. Wah, berarti harus ada yang ngajar dong, Pak. Ya, makanya sebagai pelengkap wakaf ya, wani ragat, wani, kalau sudah berani untuk wakaf, berani untuk menyediakan pelengkapnya. Anda hadirkan ustadz, kemudian Anda gaji dia untuk memakmurkan tempat ini agar betul-betul berpahala. Kalau kerepotan, wah saya kalau ngurusin sendiri nggak sanggup. Apalagi saya nggak punya keahlian di situ. Baik, Anda lihat, ada nggak lembaga atau yayasan yang ngurusi seperti ini? Anda titipkan ke mereka, Pak, tolong ini wujudkan sebagai masjid. Kalaupun kurang ya, ya ikutkan untuk bersama-sama membangun masjid. Sehingga Anda tetap punya andil, tapi tidak 100%. Mungkin sekian puluh persen, 10% atau 15% dari satu masjid yang Anda nyumbang ikut di situ. Dengan cara demikian, insya Allah akan lebih mengabadikan amal Anda. Tapi kalau anak-anak Anda, putri Anda adalah orang-orang yang membutuhkan, mereka masih butuh uluran tangan dari orang tuanya, maka jangan habiskan semuanya. Silahkan sisakan untuk mereka agar mereka tetap bisa mendapatkan warisan. Wallahu a'lam. Silahkan Bapak. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Mau tanya Ustaz. Ustaz, kalau ada masjid sudah jadi, terus kita wakaf untuk bikin pagar, apakah kita juga mendapat pahala? Karena pagarnya kan tidak dipakai untuk ibadah. Nah. Iya. Terus satu lagi Ustaz. Ustaz, gimana hukum apa makan makanan pada waktu arisan yang dilakukan di malam Jumat itu? Apakah itu termasuk riba? Karena kan arisan itu juga hutang menghutangi. Terus status apa itu amalan yang dilakukan pada malam Jumat yang silang itu gimana Ustaz? Baik. Nah, itu saja Ustaz. Barakallahu fikum. Wa jazakum khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wakaf pagar masjid, apakah dapat pahala? Semua pelengkap yang dibutuhkan dari tempat ibadah, insya Allah kita dapat pahala. Ya, meskipun nilai pahalanya berbeda-beda ya, tergantung nilai kemanfaatannya. Kira-kira yang pahalanya paling besar apa, Pak? Tanah, karena itu yang paling bermanfaat. Yang lain, bangunan yang paling pokok, pondasinya. Yang lain apa lagi? Karena kan sudah lengkap semuanya, mestinya sudah jadi. Apa pelengkap yang kira-kira sangat dibutuhkan? Saya mau wakaf Quran. Ya silahkan. Semoga jadi amal. Wakaf Quran. Masya Allah. Tapi jamaahnya nggak ada yang bisa baca Quran. Nah, itu jadi masalah. Anda wakaf Quran disimpan di lemari. Di salah satu masjid ya. Ada orang wakaf Quran di situ. Kemudian setelah diterima oleh takmir, disimpan di lemari. Dan dibuka setahun sekali. Pas Ramadan saja. Di luar Ramadan nggak dibuka. Jadi sampai Quran itu ya berdebu. Selama waktu setahun disimpan di dalam lemari. Jadi lemari kaca gitu ya. Kelihatan ini nggak pernah dibuka itu. Dan baru dibuka setahun sekali. Ramadan dibuka. Qadarullah kemarin ada COVID. Nggak dibuka. Berarti selisih 2 tahun ya. Nggak dibuka. Tapi kalau Anda wakaf mushaf ke pondok tahfidz, masya Allah itu nilainya lebih maksimal, sehingga akan digunakan untuk kegiatan membaca Quran oleh mereka. Tayyib. Intinya dalam masalah wakaf, Anda wakaf apapun untuk tempat ibadah kaum muslimin, untuk masjid atau tempat tahfidz atau yang lainnya, insya Allah akan bernilai pahala. Namun, ya, Anda juga perlu melihat nilai kemanfaatannya. Selanjutnya, tentang makan makanan arisan malam Jumat. Sebenarnya tidak harus malam Jumat ya. Boleh juga malam Selasa Kliwon atau malam Setu Wage. Itu boleh atau tidak? Jika Anda makan makanan yang dihidangkan oleh orang yang mendapatkan arisan, tidak boleh. Karena arisan itu, sebagaimana yang tadi Anda sampaikan, akad utamanya adalah utang piutang. Berarti yang dapat ini sedang dikasih utang oleh teman-temannya. Lalu teman-temannya dikasih makan. Tidak boleh. Itu sama dengan mendapatkan manfaat dari transaksi utang. Dan itu disepakati. Nanti siapa yang bedol arisan, yang dapat arisan, maka dia nanti dia yang harus ketempatan. Ya. Jadi nanti arisannya di tempat itu dan dia harus menyediakan makanan. Kalau seperti ini yang terjadi, berarti mereka sepakat untuk melakukan transaksi memberikan manfaat dari akad utang dan itu kesepakatan riba. Maka tidak boleh. Terus gimana Pak? Sudah terlanjur. Arisannya tidak perlu dibubarkan. Namun kegiatan ini jangan diiringi dengan makan-makan. Wah tidak rame dong. Ya biar cepat bubar kan gitu ya. Begitu pasok arisan selesai bubar. Diundi siapa yang dapat, si A dapat, kasih, sudah selesai, bubar. Wah kalau kayak gini kurang meriah. Nah, karena kalau berlama-lama di situ, saya yakin dosanya tidak cuma satu. Bukan cuma dosa riba, tambah dosa grenengi, dosa menggunjing orang, dosa ngobrol, dosa nyinggung-nyinggung yang lain. Apalagi kalau sudah bahas politik ya, nanti pulang sakit hati. Saya yakin itu. Makanya sebaiknya lebih cepat dibubarkan lebih bagus, agar tidak berlama-lama kumpul-kumpul seperti ini, yang bisa jadi tidak memiliki banyak nilai dan makna, bahkan bisa menjadi pemicu dosa. Wallahu a'lam. Baik. Satu pertanyaan lagi melalui WA. Bolehkah kita bekerja di perusahaan yang bekerja sama dengan bank, bekerja sebagai ID di perusahaan tersebut? Bentuk kerjasamanya dengan bank apa? Cuma seperti itu. Baik, karena nggak jelas di sini apa bentuk kerjasamanya dengan bank, sehingga kita tidak bisa mendetailkan posisi Anda. Ya. Sebagai IT. Ya, dia bekerja sebagai IT. Nah, banknya itu, perusahaan ini bekerja sama dengan bank dalam bentuk apa, kan kita nggak tahu. Bisa jadi cuma punya tabungan di bank atau yang lainnya. Ya. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.